hukmul musanna biillah. Hukmul musanna biillah. Hukum yang dikecualikan dengan illah. Dan ini sudah kali keberapa ini sekarang? Hah? Ketiga. Dah, tergantung tam mujab, tam nakis, tam manfi. Nah, nakis manfi yang dulu. Sekarang kita baca langsung, enggak perlu lagi itu, karena alhamdulillah kali ketiga. Fal mustatna bi illah, maka dikecualikan dengan illah, yunsabu. Maksudnya wujuban. Dinasab secara wajib. Ya? Yunsabu dinasab maksudnya wujuban, secara wajib. Idza kana al-kalamu tamman mujaban. Kalau kalimatnya tam, apa artinya tam? Ada mustatna minhunya. Apa artinya mujab? Apa artinya mujab? Tidak diawal oleh penafian. Jadi kalau tam mujab, yunsab. Dia dinasab wujuban. Watam huwa, tam adalah maduki ropihil mustatna minhu. Apa yang disebutkan padanya mustatna minhu. Wal mujab dan al mujab. Wahu huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun aw shibuhuhu. Mujab adalah apa yang tidak diawali atasnya oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Paham gak ini? Itu namanya mujab. Nah, qauli ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala yang terpenuhi syarat, fasyaribu minhu illa qalilan. Perhatikan ini. Ini kalimat fasyaribu minhu illa qalilan. Tam mujab. Kita lihat, apakah ada mustatna minhu? Mana itu? Waw jama'ah. Apakah mujab? Mujab. Kenapa dibilang mujab? Tidak diawal oleh penafian. Maka wajib dibaca qalilan. Paham gak ini? Waka qawlihi dan seperti waka qawlika dan seperti ucapan kamu qomal qawmu illa zaidan. Zaidan, wajib zaidan. Tam mujab. Wa kharajan nasu illa amron. Amron wajib dinasab karena dia kalamnya apa? Tamujab. Masya Allah. Sawa'un kanal istitna mutasilan kama masalna au mungkoti'an. Sama saja apakah mustatnanya mutasilan. Mutasilan bukan artinya bersambung. Bukan. Maksudnya mutasilan yaitu ma waqa'a qabda illa min jinsi ma qabla illa. Saya ulangi, mutasilan bukan bersambung, hati-hati karena sudah lewat istilahnya di domir ini. Mutasilan artinya ma waqa'a ba'da illa min jinsi, ya? Min jinsi siapa? Apa Anda bilang tadi? Qabla illa. Ya? Apa yang terletak setelah illa itu termasuk jenis yang sebelum illa. Kama masalna, sebagaimana yang kami contohkan, lihat. Qomal qawmu illa zaidan. Zaid termasuk qawm? Zaid, apakah termasuk qawm? Masuk dari qawm? Lihat lagi contoh. Khorojan nasu illa amron. Amron, masuk dari manusia? Amron, termasuk manusia? Itu namanya apa? Mutasil. Karena yang setelah illa adalah bagian jenis dari sebelum illa. Paham gak ini? Paham gak ini? Paham ini? Kata belum setelahnya au mungkoti an, atau dia mungkoti. Nah, sudah bisa. Mungkoti ini lawan dari mutasil. Bukan seperti domir lawannya mungfasil. Mungkoti ini lawan dari apa? Mutasil yang tadi. Apa tadi mutasil? Ma waqa abada illa min jinsi ma qabla. Oh, min jinsi ma. Min jinsi ma qabla illa. Kalau ini berarti apa? Ma waqa abada illa laisa min jinsi ma qabla illa. Paham ini mengkotian? Apa yang terletak setelah illa bukan jenis dari sebelum illa. Paham? Nah, contoh. Insya Allah dicontoh baru lebih paham. Qomal qawmu illa himaron. Qawm berdiri kecuali himar. kecuali keledai. Keledai termasuk kaum? Keledai termasuk kaum? Kaum termasuk? Padal, abdal. Masuk? Hah? Tidak. Kaum itu manusia, bukan hewan. Dipahami? Berarti ini, mutasil atau mungkoti? Mutasil atau mungkoti? Ah, sekarang kalau tamujab mau mutasil atau mungkoti, wajib nasab. Karena sudah rinci ini, inilah rinciannya di sini. Ini rinciannya di mutamimah, masya Allah. Jelas sudah ini? Paham ini? Siapa yang belum paham? Ahmad? Mubaz? Buan? Wa in kana al-kalamu taman ghairu mujab. Kalau kalamnya tam tapi tidak mujab. Dah? Tam apa artinya tadi? Disebutkan mustatna minhu. Tidak mujab berarti apa? Ya diawali oleh penafian atau yang menyerupainya. Paham gak ini? Maka apa yang terjadi ini? Jaza fil mustatna al-badalu wa nasbu alal istitna. Boleh pada mustatnanya itu sebagai badal dan boleh sebagai dinasab sebagai apa? Istitna. Kita akan lihat yang rojinya apa. Wal arjahu fil mutasil al badal, dan yang lebih roji pada yang mutasil menjadi badal. Tahu mutasil tadi? Misalnya antum katakan ma qomal qaumu illa zaid. Antum baca apa zaid? Kan bisa zaidan, bisa apa? Zaidun. Yang roji? Zaidun. Yang roji? Zaidun. Sebagai apa? Paham kalau mutasil? Ya kalau mutasil lebih roji dia apa? Badal. Rincian sangat bagus. Ya? Ai apatnya badal? Yuj'alul mustatna badalan minal mustatna minhu. Yaitu dijadikan mustatna sebagai badal dari mustatna minhu. Fayatba'uhu fi irobi. Maka dia mengikuti dalam irobnya. Karena badal, namanya badal itu ikut yang dia ganti, gantikan. Nah contoh. Qawlihi ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Lihat ini. Ini qalilun minhum, sedikit dari mereka. Ini kan masuk dari mereka. Dia baca apa itu? Qalilun. Kalau antum ditanya sebagai apa? Sebagai apa? Badal. Dipahami ini. Ini kalimatnya tam manfi atau ini tam mujab atau tam ghair mujab? Kenapa ghair mujab? Ada penafiannya. Mana itu? Selesai? Sudah? Wal muradu bi syibhi nafi. Dan yang diinginkan dengan syibhi nafi an-nahi adalah nahi, larangan. Yaitu salah satu-satunya nahi adalah la. La nahi. La nahi. Nah contoh, la yaltafit minkum ahadun illa imro'atak. Dia baca imro'atak. Tapi bisa juga dibaca apa? Imro'atuk. Datang dalam kiro'ah, akan dijelaskan sebentar. Datang dalam kiro'ah dibaca doma. Kalau di doma berarti apa? Badal. Tapi kalau di imro'atak? Ya masuk alal istitna. Dipahami? Akan jelasnya sebentar. Wal istifham. Demikian pula termasuk yang menyerupai nafi adalah apa? Istifham. Nah contoh. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Lihat itu. Dibaca apa itu? Ad-dhalun. Marfu atau mansub ini? Marfu atau mansub ini? Marfu. Paham gak ini? Dipahami? Sebagai apa ini kalau di marfu? Badal. Badal dari siapa ini? Dari domir mustatir pada kata yaknat. Yaknatu kan adalah apa? Fi'il mudhari dan paham? Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Yang kembali ke man. Paham? Marfu. Badal marfu hukumnya apa? Badal marfu hukumnya apa? Marfu. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Nah, ini Ahmad. Ini mutasil atau mufasil? Ad-dalun di sini siapa Ahmad? Sejenis dari man yaknatu atau tidak sejenis? Lama sekali. Sejenis Ahmad. Tidak sejenis itu kalau bukan dari dia. Paham Ahmad? Sejenis. Tapi yang sesat itu manusia juga, bukan hewan. Paham Ahmad? Kalau hewan tidak dikatakan sesat, dia memang sudah sesat. Paham gak ini? Paham gak ini? Jelas ini. Aman. Wan nasbu fil mustatnal mutasil arabiyun jayyid. Dan dinasob dalam mustatna mutasil, kan tadi yang lebih roji badal. Lebih roji apa tadi? Badal. Tapi kata baru, wan nasob pada mustatna mutasil arabiyun jayyid. Bahasa Arab yang bagus juga. Kuri abihi fi sab'ah. Dibaca dalam qira'ah sab'ah. Fi qalilun dan imra'atuk. Pada kata qalilun dan imra'atuk. Yaitu qalilun dia baca qalilan. Imra'atuk dia baca apa? Imra'atak. Anda paham gak ini? Dibaham ini? Itu arabiyun jayyid. Dibaca dalam qira'ah sab'ah. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian, itu kalau mutasil. Wa inkanal istitna'u munqati'an. Kalau istitnanya mungkotian, apa artinya mungkoti tadi? Kalau yang setelah illa bukan dari sebelum illa, bukan jenisnya. Bukan apa? Jenisnya. Apa yang harus dilakukan ini? Lihat. Fal hijaziyun, maka dirinci. Fal hijaziyuna yujibuna nasba. Orang-orang Hijaz, Quraisy, Mekah. Orang-orang Hijaz, mereka mewajibkan nasab. Tidak boleh apa-apa kalau mengkoti. Pokoknya wajib baca apa? Nasab. Iya. Nah contoh. Ma lahum bihi min ilmin. Illa tiba'adhan. Tidak ada bagi mereka ilmu. Kecuali hanya mengikuti sangkaan. Sangkaan apakah termasuk ilmu? Sangkaan apakah termasuk ilmu? Tidak masuk. Berarti ini istitna apa ini? Mengkoti atau mutasil? Mungkoti. Dia mereka bilang wajib baca ittiba'a. Tidak boleh ittiba'i. Sebagai badannya ilmin. Dibahamin? Dia wajibkan apa ini? Dia wajibkan baca apa? Nasab. Wa tamim. Sementara orang-orang tamim. Kabila di Arab. Yurojihunahu wa yujizunal ittiba'a. Mereka merojihkannya. Maksudnya lebih roji dibaca nasab. Dan mereka bolehkan ikut. Jadi dia lebih rojikan nasab, tapi boleh juga apa? Ikut. Apa bedanya dengan orang Hijaz? Kalau Hijaz wajib nasab. Kalau ini mereka sepakat lebih roji nasab, tapi boleh apa? Itba, boleh ikut sebelumnya. Nah, maqam al-qawmu illa himaron wa illa himarun. Dia baca dua. Paham? Paham ini? Ini mutasil atau mungkoti? Mungkoti. Paham Ahmad? Kenapa Ahmad? Kenapa ini mungkoti? Apa itu yang tidak sama di situ? Jenisnya? Apa jenisnya ini? Himar siapa? Himar. Siapa himar? Hewan. Kaum manusia. Dipahami? Kalau dibilang wahai kaum, tidak mungkin itu himar dipanggil. Dipahami ini? Paham antum? Yakin? Yakin. Ya, alhamdulillah. Selesai. Wa in kana al-kalamu nakisa. Kalau kalamnya nakis, apa artinya nakis? Pasti manfi dan tidak disebutkan mustad. Mustatna minhunya. Paham nakis? Masya Allah. Wahuwa alladhi lam yudkar fihil mustatna minhu. Dialah yang dinama yang tidak disebutkan mustatna minhunya. Wayusamma istitna'an mufarrogo. Kanal mustatna ala hasabil awamili. Fayu'toma yastahikuhu laulam tujad illa. Masya Allah. Iya. Dialah yang tidak disebutkan mustatna minhunya. Dan dialah yang dinamakan dengan istitna mufarrag. Istitna yang ditafrig. Yang sebelum illa itu disampaikan kepada setelah illa amalannya. Paham ini ditafrig? Yaitu apa yang sebelum illa itu sampai beramal yang kepada setelah illa. Yaitu kata lain kata mereka sama dengan tidak ada illa. Saking dia sebelum illa itu beramal kemana? Sebelum illa beramal kemana? Setelah illa. Kata mereka sama dengan tidak ada illa. Illa tidak menghalangi sebelum. Kanal mustatna ala hasabil awamil. Maka adalah mustatnanya sesuai dengan penyakitnya. Tak? Fayutoma yastahikuhu. Maka diberikan apa yang menjadi haknya. Laulam tujad illa. Seandainya tidak ada illa. Paham tak ini? Jadi kalau antum mau tahu bacaannya, hapus illa dulu baru masukkan lagi. Hapus illa baru apa? Masukkan lagi apa? Illanya. Lihat. Kemudian kata beliau, wasyartuhu kaunul kalami ghair ijab. Sudah tidak disebutkan mustatnanya, terus kalamnya itu tidak mujab. Apa artinya tidak mujab? Apa artinya tidak mujab? Hah? Tidak mujab. Dihadahului oleh penafian. Paham gak ini? Itu sudah syaratnya. Nah, maqama illa zai. Dibaca amin. Maqama illa zai. Dun. Ma ra'aitu illa zai. Dan ma marattu illa bi zai. Wa qawlihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun. Karena muhammadun mubtada, butuh khobar. Wa la taqulu ala allahi illa alhaqqa. Paham gak ini? Sama. Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Harus pakai huruf jar. Paham gak ini? Selesai. Nah, masih ada waktu. Lanjut lagi. Hukumul musatna bigoyri wasiwa. Ini muda ini. Illa saja yang pegang pembahasan kita. Kalau sudah selesai illa, selamat. Ya. Paham gak ini? Menempuh hidup baru bersama goyri dan siwa. Wal musatna bigoyri wasiwa. Bilogotiha. Yang dikecualikan dengan goyri dan siwa. Dengan lugonya siwa. Banyak kemarin. Majrurun bil idofa. Dia selalu majrur dengan idofa. Karena siwa dan goyri selalu menjadi mudof. Setelahnya berarti mudof pun ilai. Selalu majrur. Cuman masalahnya goyri dan siwanya. Kamu ban? Kata belau wayurabu goyru. Wasiwa. Dan diirab goyri dan siwa. Bima yastahiquhul mustatna biilla. Dengan apa yang merupakan haknya yang dikecualikan dengan illa. Berarti sama dengan tadi. Kalau tam mujab wajib nasab. Tam ghairu mujab tergantung. Kalau mutasil lebih roji badal. Tapi arobin jayib dia mansub. Paham? Kalau mengkoti orang Hijaz wajib nasab. Paham? Goiro, wajib goiro. Kalau orang Tamim lebih roji nasab, boleh? Paham gak ini? Kalau nakis kalamnya apa dibaca goir? Ala hasabil awamil. Paham antum? Paham ini? Alhamdulillah, masya Allah. Lihat, fayajibu nasbuha maka wajib nasab. Nah, pada contoh ini, qamu ghairu zaidin, siwa zaidin, karena tam mujab. Wajuzul ittiba'a nasab, boleh ikut, boleh nasab. Kama binah, sebagaimana dalam contoh, qama qamu ghairu zaidin, au siwa zaidin. Boleh antum baca ghairu, ghairu. Paham? Paham gak ini? Karena ini min jins, paham, mutasil. Ya, sama rinciannya. Wa yurabani bihasabil awami dan dirob sesuai dengan penyakit. Binah pada contoh maqama ghairu zaidin siwa zaidin. Ma ra'aitu ghairu zaidin siwa zaidin. Ma marartu bi ghairi zaidin siwa zaidin. Paham antum ini? Paham ini? Sesuai dengan penyakitnya. Wa idza muddat siwa kan siwa tadi siwa dibaca kasar. Dibaca seperti isim ma maksud. Wa idza muddat siwa, kalau siwanya dibaca mat menjadi sawaan sawaun pakai hamzahnya itu maksudnya mat. Iya, karena i'rabuha dhahirun. Maka adalah i'rabnya apa? I'rabnya apa? Dhahir. Paham? Wa idza qasurat, tapi kalau dia dibaca maksur akhirnya alif, karena i'rabuha muqaddarun 'alal alif. Maka i'rabnya ditakdirkan di mana? Maka irobnya ditakdirkan di mana? Di atas siapa? Alif. Selesai? Selesai. Masih ada waktu lagi. Hukmul mustatna bilaisa walayakun. Hukum yang dikecualikan dengan laisa dan layakun. Ini mudah sekali. Paling mudah sedunia. Wal mustatna bilaisa walayakun. yang dikecualikan dengan laisa dan la yakun. Mansubun la goyun. Tidak, dia dinasob, tidak lain. Kenapa kalau antum tanya apa rahasianya? Karena dia sebagai khobarnya laisa dan khobarnya yakun. Makanya tidak bisa yang lain. Pasti dibaca apa? Pasti dibaca apa? Pasti dibaca apa? Li'annahu khobaruhuma. Karena dia keduanya sebagai khobar, karena dia sebagai khobar keduanya. Nah, contoh, komal kaumu laisa zaidan, paham? Walayakunu zaidan, maksudnya untuk katakan komal kaumu layakunu zaidan, paham kan? Selesai, selesai. Masih ada waktu. Hukmul mustatna bi khola wa ada wa hasya. Hukum yang dikecualikan dengan khola ada dan hasya. Paling mudah ini. Nah. Wal mustatna bi khala wa ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha, boleh dijar dan boleh dinasab dengannya. Nah, qamal qaumu khala zaidan, khala zaidin bil jar, paham? Boleh ini? Boleh. Ada zaidan wa ada zaidin, hasya zaidan wa hasya zaidi. Anda paham kan? Paham kan? Hah? Yang pertama salah cetak itu, hasya dia kasih bengkok. Antum alis, alifnya yang pertama lurus atau bengkok? Lurus atau bengkok? Hah? Bengkok. Bengkok. Iya, masya Allah. Iya, itu salah cetak. Alifnya lurus. Hah? Antum apa? Oh, lurus antum? Dua-dua? Oh, iya, itu. Nah, cetakan kurang itu. Iya, itu cetakan pertamanya itu. Lurus dia dua-dua. Maksudnya cetakan ini, cetakan yang baru. Satu bengkok, satu lurus. Yang bengkok salah. Paham kan? Paham Haris? Jadi, selesai. Fa'in jarorta fahiya. Lanjut-lanjut. Jangan lagi perhatikan itu, Ahmad. Buka halaman 210. Fa'in jarorta fahiya hurufu jar. Kalau antum jar dia setelahnya, maka dia di situ sebagai huruf jar. Wa'in nasobta fahiya af'al. Kalau antum nasob dia, maka dia sebagai fi'il. Illa anna sibawaih. Hanya saja sibawaih lam yasma' fil mustatna bihasa ilal jar. Dia tidak mendengar dalam yang dikecualikan dengan hasa, kecuali apa? Jar. Sibawaih selalu menyatakan kalau hasa selalu majrur, tidak ada yang dinasob. Ya, kalau sudah si bawai bilang, itu saja yang kita terima. Nggak usah bilang apa-apa lagi. Kan dia sudah hidupnya untuk bahasa. Paham ya? Dia hidupnya dihabiskan untuk meneliti apa? Bahasa. Sebagian ulama sampai mengatakan, idza qalat hadami fasaddiquha, fa innal qawla ma qalat hadami. Kalau si hadami sudah bilang, benarkan saja. Sesungguhnya pendapat yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh siapa? Si hadami itu. Paham? Maksudnya si bawai. Kalau sudah si bawai sudah bilang, benarkan saja. Gak usah dibilang apa-apa lagi. Paham antum? Jadi intinya setelah hasya, pasti apa? Dijer, tidak dinasab. Kenapa, apa alasannya? Si bawai tidak mendengarnya tahu. Paham gak ini? Kalau sudah bawai sudah bilang, benarkan saja. Paham antum? Paham antum ini? Alhamdulillah, selesai. Watattasilu ma bi'ada wa khola. Dan ma bisa bersambung dengan ada dan khola. Berarti tidak bersambung dengan siapa? Hasya. Alasannya si bawai tidak mendengar dia nasab. Karena kalau ada ma pasti dinasab. Sementara si bawai tidak mendengar dia dinasab. Paham antum? Paham enggak? Makanya sisa dua. Ma bisa bersambung dengan ada dan khola. Fayata'ayyanun nasb. Fayata'ayyanun nasbu. Maka wajib dibaca nasab. Kalau ada ma, paham gak ini? Cuman ma ini ma apa namanya? Ma masdaria? Ma masdaria saja. Masdaria dorfia itu kalau madama. Jangan campur hafalan nyantum. Iya. Ini ma? Ma apa? Masdaria. Dorfia? Tidak. Iya. Maka wajib. Kemudian kata beliau, wala tatasilu ma bihasya. Dan ma tidak bersambung dengan apa? Hasya. Paham antum? Kan dia selalu dijar. Takul antum katakan, komal kaumu ma ada zaidan wajib. Qala Labid, berkata Labid dalam syairnya, ala kullu shay'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahala tazailu. Mana dia, mana menjadi syahid kita? Khalallaha. Wajib baca apa? Mansub. Boleh enggak dibaca khalallahi? Enggak. Kenapa tidak boleh? Ada siapa? Ada ma masdariyah. Selesai? Sudah? Selesai sampai di sini titik. Setelah itu wa amma khabaru kana wa aqwatiha. Kan ada mansub juga kan? Selesai ini bab nasab ini. Adapun khabar kana dan saudari-saudarinya, wa khabaru huruful musabbaha, khabarnya huruf musabbaha dilaisain dengan laisa, wa khabar af'alil muqaraba, khabarnya af'alil muqaraba, wasmu inna wa aqwatiha, isim inna dan saudari-saudarinya, wasmu la allati lidafil jins, isimnya la yang menafikan jenis, fataqaddamal kalamu alaiha fil marfu'at, maka telah lewat pembicaraan atasnya di bab apa? Marfu'at. Wa amma tawabi wa sayatil kalamu alaiha insyaallah taala. Adapun tawabi akan datang pembicaraan atasnya insyaallah taala. Selesai. Masih ada waktu? Tapi tanggung ya. Karena kita mau murojaah sampai situ nih. Saya dari mana murojaah? Dari mana murojaah?